Itu bukan baik. Baik keadaan itu. Tak tipu orang, tak kenak orang. Jadi biarlah orang yang baik-baik. Cuma asasnya dia orang yang saya kerja di bank, tapi ada offer kerja tempat lain. Gaji kurang sikit. Macam mana itu Ustaz? Mana kau tahu tu? Jadi kerja bank, dapat lagu dah kerja. Lepas tu dia dapat offer kat lain pula. Lagi kita nak jawab kau je. Mu fikir sendirilah. Lain maknanya dia kerja di tempat yang haram. Itu lain. Saya bekerja di tempat yang haram Ustaz. Saya ada offer tempat yang lain. Senang kita jawab. Ni bekerja di bank. Kerja di bank bukan mana haram. Kita orang Melayu bila pergi bank, haram. Bukan bank mana haram. Dah. Bila hutang, riba. Ya, jangan gaduh gitu. Hutang bukan mana riba. Riba lain. Riba ni cabang daripada hutang. Ada hutang cara haram, riba. Ada hutang cara Islam, tidak riba. Ya, kalau bank yang tidak ada haram, maka tidaklah haram. Soalan seterusnya, bolehkah perempuan mengupload wajahnya di Facebook? Kalau perempuan dia nak buat gambar dia di Facebook, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Tapi jangan sampai fitnah. Yang pertama, tutup aurat. Yang kedua, jangan tabarruj. Yang ketiga, jangan aksi-aksi yang menggoda. Yang keempat, jangan besar saiz gambarnya. Yang pertama, tutup aurat. Demi kesian orang. Dia tak tutup aurat, dia di publik pula. Biar orang semua boleh tengok. Maka dosanya sebanyak mana orang tengok. 1,000 mata melihat, 1,000 dosa. 1,000 orang like, 1,000 dosa pula. Satu dosa kalau kita dapat, nah, maka azabnya dipakaikan sepasang selipar di dalam neraka. Lalu panasnya selipar tersebut, ototnya menjadi seperti bubur di dalam kuih. Menggelegok. Itu orang yang dapat satu dosa saja selama hidupnya. Maka dia dapatlah azab yang paling ringan, Nabi kata, di dalam neraka. Nah, jadi hak lepas-lepas tu dilih. Rupang tak nak dedah aurat, dedah depan suami. Tak payah dedah lah dalam Facebook. Nah, sebab apa dia tunjuk nak dedah aurat, dia buat gitu-gitu. Sebab kadang-kadang dia tak faham. Kadang-kadang tak ada iman. Kadang-kadang sebab tak ada takwa. Kadang-kadang terikut-ikut nak tunjuk lawa dia. Yang kedua, jangan tabarruj. Walaupun kita meletak muka kita dalam Facebook, janganlah berhias-hias yang melampau. Siapa merah ni, mata-mata, siapa atas ni, ni lah tengok macam pala lori muka. Duduk dah siang dia. Orang puan dengan molek. Allah kata, wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah hai kaum wanita. Sama ada wanita duduk di Gopeng, duduk Kuala Kangsar, Tanjung Malin, Kuala Lumpur, Malaysia, seluruh dunia. Jangan menunjukkan sangat kecantikan, solekan, perhiasan, menaikkan untuk suami-suami mereka. Ini arahan Allah Ta'ala, bukan perkataan ulama. Ayat Quran. Batu perempuan kita pesan, kalau nak keluar rumah, maka jangan lebih-lebih sangat muka kasih lawa. Nak kasih lebih-lebih lawa untuk suami kita, untuk mak kita tengok, untuk tau kita tengok. Faham? Untuk orang luar, jangan lebih-lebih. Orang perempuan, yakinlah awak sudah cantik, Allah jadi. Tak perlu coteng banyak-banyak. Biasa yang nak cap balik ni, kereta aksiden. Baru orang cap balik. Dan kalau kereta hak dah aksiden, tak payah cap. Gonyong-gonyong gitu basuh, berkilat semula. Nah, ni yang pelik orang perempuan. Yang ketiga, jangan buat aksi-aksi yang menggoda. Kadang-kadang comel dah tutup aurat, buat mulut ulat mucung macam itik. Mata buat klik-klik-klik macam lembu. Kadang-kadang buat pipi kepek pula macam bewok.